Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأنا حاتزكم الله. Ini tanggal 24 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau tanggal 13 Agustus 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syarah Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai di halaman 139 tentang jawaban kaitannya. Apakah harus seseorang itu meninggal di kota Madinah? Apakah harus seseorang itu meninggal di kota Madinah? Jadi di sini ada pertanyaan. Wa mal jawabu an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wa mal jawabu an qawli Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Man istata'a minkum ay yamuta fil madinati falyamut. Barang siapa di antara kalian itu bisa mati di Madinah, maka hendaklah dia mati di Madinah. Al-jawab. Jawabnya adalah al-hadithu idza sahha bi hadzal lafdhi fal ma'na al-hasu ala suqnal madinati faqad wa laysa al-ma'na annahu yajibu an yamuta fil madinati. فكثير من أهل المدينة تكون لهم حاجة إلى سفر ويموتون في سفرهم هذا في سفرهم هذا. الجواب jawabnya di sini adalah hadis ini apabila sahih dengan lafaz ini, maka maknanya adalah ini adalah anjurannya berlaku untuk penduduk kota Madinah saja. Penduduk kota Madinah saja. Walaisal ma'na annahu yajibu an yamuta fil Madinah. Dan bukannya maknanya adalah bahwasanya dia itu wajib meninggalnya di kota Madinah. Fakatsirun min ahli Madinati, ada banyak orang-orang asli penduduk Madinah. Mereka itu punya hajatun, punya hajah, punya kebutuhan ila safarin. Untuk melakukan suatu safar, wa yamutuna fi safarihim hadza, dan mereka ada yang meninggalnya di safarnya. Sehingga di sini hadis ini hanya berlaku untuk penduduk kota Madinah saja, tidak berlaku untuk penduduk ya Magelang. Paham sampai sini? Nah, sekarang pembahasannya qauluhu innallaha alimul khabir. Ini terakhir kita memahamkan tentang al khabir, perbedaan antara al alim dan al khabir. Sesungguhnya Allah azza wajalla itu Maha mengetahui yang zahir, dan khabirun Maha mengetahui dari yang apa? Tersembunyi. Hadihin ya khamsu ya mafatihul ghaibi kama fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah lima dari kunci-kunci perkara ghaib yang Nabi SAW tafsirkan. Yang pertama, kemarin juga sudah kita bahas tentang ilmu sa'ah. Ya. Ilmu sa'ah. Itu tentang apa? Ilmu tentang kiamat. Sa'atu ay al-kiamatu. Miftahun li'alamin akhirah. Kiamat itu adalah kunci, ya, untuk membuka alam akhirat. Was-sa'atu kama sabaqa hiya allati yub'atsu fiha an-nas. As-sa'ah itu adalah, jadi as-sa'atu maknanya adalah sebagaimana telah berlalu akan dibangkitkan di dalamnya itu manusia. Lakin qad tashmalu ma huwa ammu wa huwa sa'atul insan. Begitu juga bisa berlaku untuk sesuatu yang lebih umum lagi, yaitu meliputi kematian seseorang. Di mana li'anna sa'ata naw'an, karena kematian kiamat itu ada dua. Ya. Itu sa'atun 'amatun li jami'il khalq wahiyal qiyamatul kubra, kiamat yang meliputi berlaku untuk semua makhluk Allah azza wajal, dan ini sering disebut qiyamah kubra. Sedangkan wasa'atun khasatun likulli insanin bin nafsihi, dan kiamat yang khusus berlaku untuk masing-masing setiap orang itu al-qiyamatus sughra, artinya adalah termasuk apa? Kiamat sughra, ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Oleh hada yuqal, oleh karena itu dikatakan man mata faqad qamat kiamatuhu, barang siapa yang telah mati maka ya telah ditegakkan baginya kiamatnya, artinya kiamatnya itu telah terjadi padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intaha minad dunya, yaitu selesai dari dunia. Fa'ilmu sa'ati khasun billahi, dan ilmu tentang kiamat ini khusus bagi Allah saja. Wala ahada ya'lamu mata takun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Hatta asraful khalqi wa alamuhum billahi la yadri mata takun, dan orang yang paling mulia ya dan yang lebih mengetahui tentang Allah azza wajalla pun la yadri mata takum, tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Oleh hada su'ila Nabi sallallahu, oleh karena itu Nabi sallallahu diberikan pertanyaan oleh malaikat Jibril. Wasailu Jibril, dan yang bertanya itu adalah Jibril. Mata sa'ah, kapan kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'id. Orang yang mas'ul, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Lakin laha asyratun wa alamatun. Tapi kiamat itu punya tanda-tanda. Punya syarat dan tanda-tanda. Minha, yang termasuk darinya adalah ma qad ja'a wa sabaqa. Wa minha ma huwa mustaqbal. Artinya apa yang sudah terjadi itu ciri-cirinya sudah terjadi. Ada juga yang belum terjadi, yang akan datang. Terjadinya mustaqbal, masa depan, Mas. As-sani, yang kedua, wa yunazzilul ghais, dan diturunkannya hujan. Ghais di sini adalah hujan yang lebat. Bukan hanya mator saja. Bukan hanya hujan biasa saja. Miftahu ihya'il ardi ba'da mautiha. Ini adalah kunci ya hidupnya bumi setelah meninggalnya. Antum tahu ya, di lahan kita yang sudah kita potong ini tuh kemarin subhanallah hujan. Itu ternyata sudah jerawut lagi hijau. Itu menunjukkan alhamdulillah lahan kita itu subur. lahan kita itu subur. Ya. Dan nanti menunggu kerja bakti yang kedua Sabtu dan Ahad, insyaallah binillah nanti ya Sabtu Ahad insyaallah binillah. Dan tidak ada yang menebang pohon kecuali sudah konfirmasi ini ditebang atau tidak. Karena kemarin qadarullah syafa'al ada berapa pohon yang seharusnya tidak ditebang, terutama di batas pereng-perengnya lahan itu jangan dipotong, yang dipotong itu sebagai penguat saja. Nah itu semoga Allah azza wajalla memudahkan kita untuk segera bisa memanfaatkan lahan itu. Dan antum doakan, kita semua berdoa kepada Allah azza wajalla agar lahan itu segera bisa kita bangun pondok kita, ya. Dan pondok itu kita beri nama insyaallah binillah Zadun Najah Palem. Aneh, Ustaz. Ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan sebutannya kita merakyat. Kita tidak kemudian eksklusif di sana. Dan semua orang akan melihat pemandangan kita di situ sebagai orang baru, sehingga di situ arti dari Zadun Najah itu adalah bekal untuk sukses. Sukses di sini adalah sukses dunia dan akhirat. Najah ai salama fi dunya wal akhirah. Nah, kemudian ada tambahan palem. Palem maksa banget. Itu pendidikan agama legitkan ekonomi masyarakat. Karena memang di situ kita punya misi untuk membangun akidah di sana, itu tidak bisa kemudian kita langsung sorohah. Maksudnya contohnya kita kasih nama membangun masyarakat berdasarkan akidah sahihah misalnya. Akidah sahihah menurut pemahaman salafus saleh. Itu sudah langsung di teng teng teng teng teng teng bakai. Ya. Karena kita sebenarnya tidak mempermasalahkan tentang casing, Mas. Apapun yang menjadi casingnya antum sekarang ini, yang penting adalah apa? Nanti bagaimana niatnya dan bagaimana akhlak kita. Sehingga tetap tujuan utama kita di sana untuk memperbaiki akidah umat. Tapi tidak kemudian dari awal kita sudah proklamasi gembar-gemborkan sebagaimana orang nantinya malah pergi menjauh. Justru di sana kemarin ana ngobrol sama beberapa pekerja di sana, kemudian ada ibu-ibu yang kerja di sana juga yang biasa matoni atau menyusuri lahan demi lahan. Itu mereka melihat sangat positif, ya positif sekali, insya Allah gitu. Ya lanjut dulu. Nah, as-sani, ya tadi disebutkan tentang apa? Turunnya hujan, karena hujan itu adalah kunci untuk hidupnya bumi. Ba'da mautiha, setelah matinya. Wa ihya'ul ardi ba'da mautiha yushbihu ihya'an nas ba'da mautihim. Dan hidupnya bumi setelah matinya itu menyerupai tentang hidupnya manusia setelah matinya mereka. Fahum miftahun miftahu lil hayati hayatin nabat. Ini adalah kunci kehidupan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ana sebutkan tadi. Turun hujan, kemudian potongan-potongan rumput yang kemudian tadinya tidak bisa berkembang, kekeringan dan seterusnya, itu akan tumbuh. Ya. Kemudian di halaman 140 yang ketiga dari apa? Pintu-pintu ghaib. As-sadisu wa ya'lamu ma fil arhami miftahu likulli insanin bi hasabihi li'anna nasha'atil hayati takunu fir rahim. Yang ketiga ini adalah mengetahui apa yang ada di rahim. Jadi lima kunci perkara gaib itu hanya dipegang oleh Allah Azza Wajalla. Tadi itu pertama apa? Tentang kiamat. Yang kedua tentang hujan, turunnya hujan. Ustaz, itu turunnya hujan, perakiraan cuaca itu kan bisa diketahui. Jawabannya tidak. Antum pernah lihat perakiraan cuaca Magelang mendung, Magelang hujan, tapi hujannya ternyata hujan parsial saja, tidak semua Magelang itu hujan. Dan itu banyak sering terjadi, sehingga tidak diketahui di mana saja hujannya, apakah hujannya rintik-rintik, apakah deras dan yang lainnya, itu tidak bisa kemudian dipastikan secara pasti. Tapi itu adalah semuanya kehendak Allah Azza Wajalla. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengetahui apa yang di rahim, karena rahim ini adalah kunci bagi setiap manusia dengan kondisi awalnya dia. Itu apa? Berkembangnya kehidupan itu pertama kali di rahim. Di rahim. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Bahwasanya yang keempat ini seseorang tidak mengetahui apa yang akan di menjadi ya usahanya esok hari. Miftahu zaman fal a'malu fil mustaqbal la ya'lamu anha ahadun illa Allah. Ini adalah kunci waktu, kunci zaman, kunci waktu. Maka berbagai macam amalan yang terjadi pada masa yang akan datang tidak ada orang yang tahu. La ya'lamu anha ahadun illa Allah. Tidak ada yang mengetahui, seorang pun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Contohnya misalnya, ya, apakah ada yang mengetahui kalau fulan itu nanti tahun sekian-sekian akan naik haji, akan bisa melakukan umroh, akan bisa menghafal ayat, menghafal Quran dan seterusnya? Enggak ada yang bisa memastikan seperti itu. Hanya Allah saja. Paham? Contohnya misalnya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Rafi kapan nikahnya? Ada yang tahu? Siapa? Hah? Kapan antum mau nikah? Bisa mastiin enggak? Belum bisa. Enggak. Kapan enggak? Hah? Maybe katanya. Maybe yes, maybe no. Itu jawabannya ini. Juragan kentang. Tolong balik. Nah. Yang kelima sekarang. Al-khamisu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang mengetahui seorang pun di mana bumi mana dia itu akan meninggal. Ya, nasallahu alaihi wasallam ya. Hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin sempat teman-teman bapak itu digegerkan oleh teman, ya, teman-temannya bapak digegerkan oleh temannya. Jadi ada temannya bapak yang meninggal di lapangan tenis. Di lapangan tenis. Jadi sedang main, tidak mukul bola. Tapi tiba-tiba seperti ini kemudian jatuh. Ketika jatuh, tidak sadar sini tuh sobek dan bocor, keluar darah. Dan kemudian meninggal. Sama-sama ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa meninggal di tempat-tempat yang di situ didirikan salat, didirikan zikir, didirikan bacaan Al-Quran dan yang lain. Sehingga saya masih ingat Syekh Abdul Bari Hafidzahullah, beliau ketika ditanya, "Syekh, sekiranya antum itu ingin memilih atau bisa memilih di mana engkau itu suka untuk antum itu meninggal di tempat mana?" Saya mengatakan, sekiranya Allah menghendaki ana ingin meninggalnya di kota Madinah atau di atas meja kajian ketika sedang ngajar. Dan saat itu kalau ana milih yang kedua, karena yang pertama Allah alam, kita gak tahu kapan kita bisa umrah, kapan bisa kita haji dan yang lain. Tapi dalam menuntut ilmu syar'i, ya ini adalah juga bentuk utama. Begitupun berapa banyak orang ketika dia sholat, ketika dia sujud, kemudian meninggal. Banyak. Makanya fayub'atsu ala halihi. Kelak itu manusia akan dibangkitkan dalam kondisi matinya pakai gimana. Ketika dia mati sedang bertalbiyah, maka dia pun akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ketika dia itu matinya, ada orang mati naudzubillah min dzalik, ketika dia melakukan maksiat salasanatnya, maka dia pun kelak akan dibangkitkan dalam kondisi itu juga. Kemudian hada miftahul alam akhirah binisbati di kulli insanin bihasabihi wajhu dhalika anna man la yadri bi ayyi ardin tamu bi ayyi ardin yamutu la yadri qat'an bi ayyi zamanin yamutu لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان بل الزمان ليس فيه بل الزمان ليس فيه تحكم إطلاقا فخفاء الزمان أبلغ من خفاء المكان إذ إن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض فيقول سوف يأتيني أجلي وأنا هنا ولكن مع ذلك إذا أراد الله تعالى أن يموت في أرض جعل له حاجة فيها فغادر بلده فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان فعدم علمه بأي زمان يموت من باب الأولى لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان بل الزمان ليس له تحكم فيه إطلاقا. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan yang kelima tadi, seseorang itu tidak bisa mengetahui di mana bumi mana dia itu akan mati. Hada miftahu alamil akhirati binisbati likulli insanin bihasabihi. Ini adalah kunci alam akhirat, ya, yang berlaku untuk setiap orang menurut kondisinya masing-masing. Wa dzalika, ya, sudut pandang yang demikian itu adalah anna ma la yadri bi ayyi ardin yamutu la yadri qad'an bi ayyi zamanin yamutu. Kalau seseorang tidak mengetahui di mana dia itu akan meninggal, maka dia pun tidak akan mengetahui kapan dia itu akan meninggal. Paham di sini? Tempat saja tidak tahu, apalagi zamannya. Kalau tempat tidak tahu, maka waktunya, kapannya pun dia tidak tahu. Li'anna al-insana, karena seseorang itu yatahakkamu fil makani akthar mimma yatahakkamu fil zaman. Karena manusia, ya, orang itu menetapkan hukum pada suatu tempat itu jauh lebih banyak daripada ketika dia menetapkan hukum yang berkaitan dengan waktu. Contohnya misalnya, ya, contohnya kajiannya di mana? Di Masjid Baitul Salam. Waktunya, waktunya kapan? Ya, 4:30 sampai Isya. Jadi ketika dia mengetahui jarak waktu itu, kapan saja dia bisa, maka dia akan ke satu tempat tersebut dengan pilihan waktu panjang. Waktunya hanya satu. Maka sebutkan di sini bahwasanya dia itu, ya, untuk menetapkan waktu, pertimbangan tempat jauh lebih banyak daripada pertimbangan waktu. Waktu itu begitu luas, tidak bisa kemudian menjadi apa sebab kronologis adanya kematian tadi. Jadi kalau misalnya taruhlah sudah diketahui, ada orang yang mengatakan saya matinya tahun sekian sekian sekian hari sekian ini. Ini misal kita katakan orang itu ngigo. Ya, orang itu ngigo. Saya mengetahui tempat matinya saya di situ. Sebagaimana ada, ini kaitannya dengan sebutan ini, anda selesaikan dulu, baru nanti anda tambahkan. Ada kisah seorang ulama, ada kisah seorang ulama yang ajaib, yang mengagumkan, itu kisahnya Ibn Rajab Al-Hambali, yang meninggal tahun 795 Hijriah. Ya, itu kemarin yang di wafiat ulama yang dibagikan itu ada yang salah, tulisannya salah dan tahunnya juga salah. Tapi ala kulli hal nanti kita akan terbitkan pula yang resminya. Itu kan kemarin ada ikhwan kita yang memberikan solusi, itu sudah bagus, lombari. Santu. Jadi harus ada nanti lebih detail lagi insyaallah. Iya. Jadi bal zaman laisa fihi tahakkumun itlaqan. Kaitannya dengan waktu, seseorang itu tidak bisa mengambil hukum secara mutlak. Bahasanya, saya mati akan jam sekian, menit sekian, detik sekian. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Hatta ini adalah bantahan buat orang dokter yang ngawur, mengatakan ini peluang hidupnya dia secara medis ini sudah hanya tinggal menunggu waktu 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mas, antum mengatakan seperti itu kok berani? Ya, bahkan tidak ada peluang kehidupan kecuali ini hanya 1 bulan saja. Assalamualaikum. Itu sudah boleh mengatakan seperti itu. Bahkan ada dokter yang mengatakan ima ini yang selamat itu ibunya atau anaknya. Kalau nanti lahir seperti ini, langsung meninggal. Ini juga perkara-perkara yang ghaibiyah. Tidak boleh seseorang itu mendahului sebelum dia mengetahui apa yang terjadi. Kalau kemudian berbicara tentang medis dan seterusnya, ya, antum bisa katakan ini adalah perkiraan dari medis, bahwasanya umur menurut hitungan medis ini tidak bisa ditentukan. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik. Seperti itu Tambahannya ada, Mas. Tambahan yang ada unsur akidahnya. Bahwasanya yang menentukan mati adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian menentukan waktu, menentukan panjang umurnya dan seterusnya, itu adalah dokter yang al-ngawuru. Harusnya dokter pun berkata sebagai ketika seorang perawat ditanya oleh pasiennya, "Mas, kira-kira saya kasih kena penyakit apa?" Tanya dokternya saja, lebih ahli. Begitupun di atasnya dokter, ya, yang memberikan penyakit, yang menjauhkan penyakit, Allah Azza wa Jalla, harusnya dia pun mengatakan, kalau menginginkan tahu pastinya, itu doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan. Selesai. Tidak kemudian memberikan vonis dengan sebab karena dia sudah belajar tahunan tentang ilmu kedokteran, kemudian menyebabkan dia itu bisa berkata seenaknya, bahkan menakut-nakuti, bahkan memberikan frame yang kurang bagus, artinya dengan nanti ini Anda siap-siap untuk operasi sesar karena ini sudah kayak gini. Itu carut marut dari dunia kedokteran dan carut marut dengan dunia apa perutan. Ya, yang diinginkan adalah perutnya penuh dengan ya tadi tipu-tipu. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut dulu. Ketika dia itu mengatakan di sini jadi tanpa menyebutkan zaman, artinya menyembunyikan waktu zaman, itu lebih tepat lagi daripada menyembunyikan tempat, karena tempat itu sudah menjadi patokan. Kalau waktu enggak ada orang yang tahu. Ya. Innal insana qad yuqaddiru annahu lan yartahila an hadhil ard. Seseorang itu bisa jadi ditakdirkan bahwasanya dia itu tidak bisa berpindah dari satu tempatnya, dari buminya dia. Fayakun saufa yatini ajali wa ana huna. Akan mendatangiku ajalku sedangkan aku tetap di sini. Aku berada di sini. Ya, di negeri Sukran. Walakin ma'a dzalika idza arada Allah taala an yamuta fi ardin ja'ala lahu hajatan fiha fa ghadara baladahu. Maka kalau Allah azza wajalla di sini menginginkan dia itu matinya di suatu tempat, di suatu tempat, maka Allah menjadikan dia ya hajatan, kebutuhan ya di bumi lainnya, faghadara baladahu, dan dia pun meninggalkan negerinya. Fa'akulu, maka aku katakan, idza kana al-insanu la yadri bi ayyi ardin yamut ma annahu yatahakkamu fi makani fa'adami ilmihi bi ayyi zamanin yamutu min babil aula. Jadi kalau seseorang itu tidak mengetahui di mana dia itu akan mati, ya, di mana dia itu menyatakan bahwasannya dia tidak punya ilmu untuk menetapkan di mana dia meninggal matinya, tempatnya dia tidak mengetahui, maka tentang zaman kapan dia akan mati itu jauh lebih utama lagi. Lebih utama lagi, maksudnya lebih utama dalam sisi apa? Dalam sisi keghoibannya, tidak mengetahuinya. Jadi kalau dia itu tempat saja tidak tahu, apalagi waktu. Paham sampai sini? Li'anna al-insana yatahakkamu fil makani aktsara mimma yatahakkamu fi zaman. Karena orang itu menitik beratkan hukum berdasarkan tempat itu jauh lebih banyak daripada ketika dia itu menisbatkan kepada waktu. Misalnya contoh, antum tanya, kajiannya kapan toh? Ya. Dibandingkan dengan kajiannya di mana? Contohnya apa? Antum kemana saja kemudian tanya, mas, kajiannya di mana? Ikut kajian di mana? Tidak ditanya, mas, kajiannya kapan? Coba antum kemana saja, antum ditanya lebih banyak mana? Kajiannya kapan atau kajiannya di mana? Empat kan? Nah ini contoh saja agar antum faham kenapa manusia itu lebih cenderung untuk menetapkan hukum berdasarkan tempat bukan waktu. Paham gak sih? Kajian ini kayak nanti tuh kan? Bukan hanya sekedar waktu, tapi mesti tempat yang pertama kali. Ya. Makanya bal az-zaman laisa lahu tahakkum fihi itlaqan. Tapi berkaitan dengan waktu itu tidak ada sebagai dasar penetapan hukum secara mutlak. Bahwasanya kajiannya itu setiap pagi. Mas, kajiannya kapan? Gak ada yang ngatain seperti itu. Pertama kali akan ditanya, mas kajiannya di mana? Di karet. Kapan? Nah, baru kapan. Tidak, mas kajiannya kapan? Kapan saja. Lebih ngeri lagi. Nah, paham ya? Ini pembanding pendetailan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang apa? 5 kondisi tersebut. Faqad yuqarriru al-insanu annahu lan yakhruja an hadzal baladi wa annahu sayamutu fi hadzal balad. Faqad yatahiru insanan min baladihi ila al-madinah fa yaqulu wa yaqulu ana arghabu an amuta fil madinati li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqat fa arju an akuna minhum fa yadhhabu ila al madinati muqarriran annahu yamutu fiha walakin idha kana walakin idha kana allah qad qaddara أن يموت في أرض جعل له حاجة إليها فسافر فمات ونجد الناس تحصل لهم الحوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان وهل جرى في شعورهم وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتون في هذا المكان أبدا فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت ما أنه يتحكم فمن باب الأولى ألا يدري في أي زمان يموت لأنه لا تحكم له فيه. Didetailkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya bisa jadi orang itu menetapkan bahwasanya dia tidak akan meninggalkan negerinya dan dia akan meninggal di negerinya sendiri. Ya, hanya fi hadzal balad, maksudnya negeri Indonesia maksudnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang diri kita. Faqad yartahilu insanu min baladihi ila al-Madinah. Bisa jadi seseorang itu melakukan perjalanan ya, untuk ke Al-Madinah dalam rangka umrah, dalam rangka daurah syar'iyah atau dalam rangka haji. Wa yaqulu ana arghabu an amuta fil madinah. Aku itu ingin sekali bisa meninggal di kota Madinah. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-gharqat. Ya. Ya. Ya Allah, ampunilah bagi penduduk Baqi al-gharqat. Fa arju an akuna minhum, dan aku memohon agar aku termasuk mereka. Fayadhahu ila al-Madinah, kemudian dia pun pergi ke Madinah, muqarriran annahu yamutu fiha, dan dia menetapkan bahwasanya dia itu ingin mati di sana. Walakin idza kana Allah qad qaddara an yamuta, namun apabila Allah azza wajalla mentakdirkan dia itu akan akan mati fi ardin, di suatu tempat, ja'alahu hajatan ilaiha fasafara famata. Kemudian dia itu butuh kepada perjalanan, kemudian dia safar dan dia mati di dalamnya. Sebagaimana apa? Keinginan. Saya ingin mati di kota Madinah. Enggak mungkin. Di mana? Kalau enggak umroh, enggak haji dan yang lainnya, enggak mungkin orang itu bisa ke Madinah. Tapi karena ada kondisi, maka dia pun pergi. Sebagaimana buktinya ada tetangga bapak, ibu ana di depannya yang paling ujung sebelah sana yang sekarang jadi sering rumahnya kosong. Itu dulu, ya Allah yarhamhu, rahimahullah, itu meninggal ketika haji. Dalam kondisi awalnya itu mengikuti Partai Komunis dan tidak pernah sholat dan yang lainnya. Tapi sebelum meninggalnya, 5 tahun sebelum meninggalnya, itu terus menerus sholat di masjid, tidak pernah lewat. Ya, kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.